Akhirnya malam tiba juga, malam yang ku nantikan sejak awal, malam yang menjawab akhir kita. Inikah akhir yang kita ciptakan? Dan pagi takkan terisi lagi, lonceng bertingkah sebagaimana mestinya. Membangunkan orang tanpa membagi sedikit asmara untuk memulai hari. Tidurlah, malam terlalu malam. Tidurlah, pagi terlalu pagi. Tidurlah, malam terlalu malam. Tidurlah, terlalu pagi. Dan pagi takkan terisi lagi, sebagaimana mestinya. Membangunkan orang tanpa membagi sedikit asmara untuk memulai hari. Tidurlah, malam terlalu malam. Tidurlah, pagi terlalu pagi.